Jaya. Kampung Naga, situ sanginya. Lamun rasa cinta beki ayah, jadi loba kahariwa. Raja, raja pola, karaha bodas cirahong. Samar rasa, samar pola, bogoma tebisa bohong. Cinta kabupaten, kan cinta ayam lupaten. Tasik, tasik Malaya, nu asih moal sulaya. Yeah.